Thank you. banyak diramakan. Dua nama pamuki Gusti Ginanjar nyelamatkan asa dayana. Pamuki Gusti Ginanjar nyelamatkan asa dayana. Pati kenang anu Lekonan Rika Tigi Nada Hanka Pacuan Ulawika kan mon